biasa bersama, bersama, bersamamu ku takkan pernah bisa. Kamu tuh udah milih, Manda. Kamu udah milih ya. Masa mundur gitu aja sih? Kamu gak adil, tau gak? Takkan pernah bisa.